بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الله حفظني وحفظكم الله kita telah selesai mempelajari tiga landasan dari enam landasan pokok di dalam agama Islam. Landasan yang pertama adalah At-Tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jal semata. Landasan yang kedua, bersatu di dalam agama ini dan tidak berpecah belah. Landasan yang ketiga adalah mentaati pemerintah. Kita masuk pada landasan yang keempat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan Al-aslur rabi'u, landasan yang keempat. Bayanul ilmi wal ulama'i wal fiqhi wal fuqaha'i, penjelasan tentang ilmu dan para ulama dan fikih serta para ahli fikih. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Salih Al-Fawzan hafizahullahu ta'ala mengatakan Hadha aslun azimun, ini adalah sebuah landasan yang agung. Wahuwa bayanul muradi bil ilmi, yaitu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan ilmu. وهو أن العلم هو العلم الشرعي المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Yaitu bahwasanya ilmu adalah ilmu syar'i yang dibangun di atas kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadha huwal ilmu nafi'u, inilah dia ilmu yang bermanfaat. Amma ulumud dunya minal hirafi was sina'ati wat tibbi wa ghairi dhalika, hadha la yutlaqu alayhi al-ilmu biduni qaydin. Adapun ilmu-ilmu dunia seperti berbagai macam keahlian, ilmu tentang perindustrian, kedokteran, dan yang lainnya, ilmu-ilmu ini tidaklah disebut dengan ilmu tanpa ada kata pengikat. فَإِذَا قِيلَ الْعِلْمُ وَالَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْعِلْمُ الشَّرْعِيُّ. Maka apabila dikatakan ilmu dan yang padanya terdapat keutamaan, maka sungguh yang dimaksud dengannya adalah ilmu syar'i. أما علم الحرف والصناعات والمهن فهذه علوم مباحة ولا يطلق عليه اسم العلم biduni qaidin. Adapun ilmu tentang keterampilan-keterampilan perindustrian, profesi, maka ini adalah ilmu-ilmu yang mubah, yang tidak disebut dengan nama ilmu tanpa ada kata pengikat. Innama yuqalu ilmul handasati wa ilmul tibbi. Hanya saja dikatakan ilmu teknik, ilmu kedokteran. Lakin lil asafi asbahal ana fi urfin nasi. Idza qila al-ilmu fa innahu yuradu bihi al-ilmu al-hadith. Akan tetapi sangat disayangkan sekarang ini yang ada dalam kebiasaan manusia, apabila dikatakan ilmu, maka sesungguhnya yang dimaksud dengannya adalah ilmu pengetahuan modern. Wa yaquluna idza sami'u syai'an minal qur'ani hadza yashhadu lahu al-'ilmu al-hadith. Dan mereka mengatakan apabila mereka mendengar sesuatu dari Al-Qur'an, ayat ini dipersaksikan oleh ilmu pengetahuan modern. Wa idza jaa haditsun qalu hadza yashhadu lahu al-ilmu. Dan apabila datang sebuah hadis, mereka mengatakan hadis ini dipersaksikan oleh ilmu, yaitu ilmu pengetahuan modern. صار العلم الآن يطلق على علم الحرف والصناعات والطب وغير ذلك. Jadilah ilmu sekarang ini disandangkan pada ilmu keterampilan, perindustrian, kedokteran, dan yang lainnya dari ilmu-ilmu dunia. Ma'a annahu qad yakunu jahlan. Padahal ilmu tersebut terkadang justru merupakan kebodohan. Li'annahu qad ya'tarihi syai'un minal khata'il kathiri. Karena sesungguhnya terkadang menimpanya sesuatu dari banyak kekeliruan. Li'annahu majhudun basyariyun. Karena sesungguhnya ilmu dunia tersebut adalah upaya manusia. Khilafal ilmi syar'i, berbeda dengan ilmu syar'i. Fa'innahu minallahi. Maka sesungguhnya ilmu syar'i berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. فهو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Maka ilmu syar'i tidak didatangi kebatilan baik dari arah depannya maupun dari belakangnya, diturunkan dari yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah azza wa jalla dari kalangan para hambanya hanyalah para ulama. Wahum ulama'u syar'i alladhina ya'rifuna Allah azza wa jalla. Dan mereka, para ulama yang disebutkan dalam ayat ini, adalah para ulama syariat yang mengenal Allah Azza wa Jalla, أما علماء الهندسة والصناعة والاختراع والطب فهؤلاء قد يكونون يجهلون حق الله جل وعلا ولا يعرفون الله. Adapun orang-orang yang ahli ilmu teknik, perindustrian, penemuan, dan kedokteran, maka mereka ini terkadang bodoh akan hak Allah Jalla wa'ala dan tidak mengenal Allah Azza wa Jalla. Wa in 'arafuhu fa ma'rifatuhum qasiratun. Dan apabila mereka mengenal Allah Azza wa Jalla, pengetahuan mereka kurang. Lakin alladhina ya'rifuna Allah hum 'ulama'u syar'i. Akan tetapi yang mengenal Allah Azza wa Jalla, mereka adalah para ulama syariat. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari kalangan para hambanya hanyalah para ulama. Li'annahum ya'rifuna Allah bi asma'ihi wa sifatihi. Karena sesungguhnya mereka mengetahui, mengenal Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa ya'rifuna haqqahu subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mengetahui hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha la yahsulu bi'ilmi at-tibbi wa 'ilmi al-hindasati. Dan hal ini, yaitu mengenal Allah Azza wa Jalla dengan nama, sifat, mengenal hak Allah, tidaklah akan terwujud dengan ilmu kedokteran maupun ilmu teknik. Wa innama qad yahsulu bihi tauhidur rububiyyati faqat. Hanya saja terkadang terwujud dengan ilmu-ilmu tersebut tauhid rububiyah saja. Amma tauhidul uluhiyyati fahadha innama yahsulu bi'ilmi syar'i. Adapun tauhid al-uluhiyah, maka hal ini hanyalah terwujud dengan ilmu syar'i saja. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan وبيان من تشبه بهم وليس منهم, dan penjelasan tentang orang-orang yang menyerupai para ulama padahal bukan termasuk di antara para ulama. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan المقصود بيان من تشبه بأهل العلم وليس هو من أهل العلم. Yang dimaksud adalah penjelasan tentang orang-orang yang menyerupai para ulama padahal ia tidak termasuk di antara para ulama. Innama yuhaki ahlal ilmi wa yatashabbahu bihim. Hanya saja ia mirip dengan para ulama dan menyerupai para ulama. Wahuwa la yamliku rasidan minal ilmi. Padahal ia tidak memiliki bagian dari ilmu.